Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kamis 2 Juli 2020 kita lanjutkan kumpulan nasihat untuk para thalabul ilm, dan sekarang kita masuk kepada nasihat ke-16, ihtimamu bilogatil arabiyah min asbabin najah, bahwa kiat dan kunci kesuksesan bagi seorang penuntut ilmu syar'i sehingga dia akan mendapatkan ilmu-ilmu syar'i dari Al-Qur'an dan sunnah secara mumpuni adalah ihtimam bilogatil arabiyah, yang mana dia sangat mementingkan kepada kemampuan untuk berbicara bahasa Arab dan memahami grammar dari nahu dan syarh dari ilmu lugatil Arabiyah. Maka ihtimam bilugatil Arabiyah, menguasai bidang fakultas bahasa Arab, grammar Arab, maka ini adalah kunci dari kesuksesan seorang penuntut ilmu syar'i. Maka ini disebabkan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dia itu adalah Al-Huda, petunjuk, dan bayinat, dan juga pembimbing dalam pedoman kehidupan kaum muslimin. Seperti Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka di sana Al-Quran yang tidak ada berita hoaks, la raiba fihi hudal lil muttaqin, dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga berfirman, syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa sungguhnya bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai apa? Petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelas dari seluruh petunjuk dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Dua ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan pedoman kehidupan kita di dunia ini. Yang mana dengan kita memahami Al-Quran, Al-Quran itu bagaikan petunjuk bagi kehidupan kita di dunia agar kita selamat, sehingga di hari akhirah kita akan masuk kepada surga dikarenakan bimbingan Al-Quran ini di dunia ini. Adapun pendalilan seperti ini di dalam hadis telah datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Yakrib. Dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala ini utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ala ini utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Maka tidaklah aku ini diberikan oleh Allah Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ahu, dan yang seperti Al-Qur'an, yakni hadis-hadis Nabi. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup bagi seluruh kaum muslimin. Dan hadis ini datang dari Al-Miqdam Ibn Ma'di Yakrib, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, atau kita dahulukan Kutubus Sittah, dikeluarkan Abu Daud kemudian Imam Ahmad dari jalan Hariz Ibn Utsman An Abdurrahman Ibni Abi Auf, baru dari sahabat Al-Miqdam. Maka semua rijalnya thiqah, isnadnya adalah isnad yang sahih, kecuali Abdurrahman Ibn Abi Aufa, dia adalah Al-Jarasi dari rijal Abu Daud dan Nasa'i, dan dia thiqah. Adapun Hariz, dia Ibnu Utsman Ar-Rahabi, juga thiqah. Maka ini pendalilan dari hadis. Dan begitu pun pendalilan dari hadis juga datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana masyhur Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabi yang rajin menulis ucapan-ucapan dan perbuatan Nabi ataupun menulis sunnah Nabi. Maka dikatakan kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uridu hifdahu fanahatni Quraisy. Dulu aku menulis segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi agar aku menghafalnya. Kemudian aku dilarang oleh kelompok Quraisy. Wa qalu taktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadab waridha. Maka kamu menulis semua ucapan Nabi padahal Nabi juga manusia seperti kita. Yang mana dia itu kadang-kadang dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Maknanya ditakutkan out of the control. Sehingga ucapan-ucapannya tidak masuk kepada syariat. Bisa jadi ini adalah ucapan dari dirinya. Maka fa'amsaktu anil kitabah. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku menahan beberapa hari untuk tidak menulis. Fadzakartu dzalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'auma'a bi asbu'ihi ila fihi. Maka karena hatinya berguncang, dia tidak merasakan tenang untuk tidak mencatat hadis-hadis Nabi. Akhirnya dia mengadukan kepada Nabi apa yang diucapkan oleh Quraisy. Maka Nabi kemudian menunjukkan telunjuknya kepada mulutnya. Kemudian berkata, "Uktub, fawalladhi nafsi biyadih, mayakhruju minhu ila haqqun. Mayakhruju minhu ila haqqun." Maka demi Allah yang jiwaku ada padanya, ada di tangannya, tidaklah yang keluar dari mulutku ini kecuali kebaikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad serta Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Yusuf ibni Mahat an Yusufa ibni Mahat an Abdullah ibni Amr ibni Al-As. Maka di sini sanadnya sahih. Maka dari sini pendalilan Al-Qur'an dan Sunnah kita mengetahui Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan pedoman kehidupan bagi seluruh kaum muslimin. Di sini dia harus kita kuasai agar hidup kita dalam as-sirat al-mustaqim. Dan yang jadi poin pendalilannya di sini adalah Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman kehidupan bagi kita bilogatil Arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungzirin bilisanin arabiyin mubin. Bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Allah, dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara ruhul amin. Ar-ruhul amin adalah Jibril alaihissalam. Ala qalbik, yang mana diturunkan kepada hati wahai Muhammad, litakuna minal mungzirin, agar kamu dengan Al-Quran itu mengajak manusia kepada kebaikan. Bilisanin arabiyin mubin. Ini poin pendalilannya. Dengan bahasa Arab yang mubin. Makna mubin adalah fushah. Bahasa Arab yang fushah. Bukan amiyah. Bukan Arabic slang. Bahasa slengeknya. Bukan. Dan juga Allah berfirman dalam surat Yusuf, inna angzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum taqilun. Kami menurunkan kepada seluruh manusia Al-Quran Arabian, la'allakum ta'qilun, dalam keadaan berbahasa Arab. Maka di sini Arabian mansub karena hal. Halnya dalam keadaan berbahasa Arab. Dan begitu pun di dalam surat Az-Zukhruf, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Maka di sini Arabian sifat, bukan badal, sifat untuk Quran. Yang mana Quran sifatnya adalah dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Dan begitu pun pendalilan yang lain dari sahabat Wasilah ibn al-Asqa. Di mana Nabi mengatakan, inna Allah astafa kinanah min waladi Ismail. Wastafa Quraisha min kinanah. Wastafa min Quraisy bani Hasim, wastafani min bani Hasim. Maka di sini disebutkan bahwa Allah memilihku dari kelompok Bani Hasyim. Yang mana kelompok Bani Hasyim itu adalah kaum yang terpilih, yang terbaik dari kelompok Quraisy. Dan kelompok Quraisy itu adalah kelompok yang terbaik dari Kinanah. Dan Kinanah dari anak-anaknya Ismail alaihi salam. Nah, di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi Muhammad asal dari Arab. Maka di saat Allah menurunkan Al-Quran kepadanya dengan bahasa Arab yang fushah dan hadis dari lisannya yang fushah, maka ini menjadi pendalilan bahwa rujukan kaum muslimin di saat memahami Al-Quran dan sunnah, maka harus dengan memahami bahasa Arab. Harus menguasai bahasa Arab. Maka inilah pendalilan tentang permasalahan kepentingan para thullabul ilm kepada bahasa Arab. Agar dia lebih memahami secara eksplisit dan implisit dari dalil-dalil yang dijadikan pendalilan untuk mengetahui agama Islam ini. Dan di sini kami berikan beberapa contoh saja. Yang mana bagaimana perkara pemahaman lughatil arabiyah sangatlah penting. Yang pertama, for example, di dalam ayat Al-Quran ada pendalilan dari sesuatu yang tidak akan dipahami wajah pendalilannya kecuali dengan dibongkar dengan pemahaman bahasa Arab. Contohnya, orang-orang awam jika ditanya, apa pendalilan bahwa qada Ramadan itu wajib? Kebanyakan mereka hafal dari ayat surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Semua orang akan berkata dengan ayat-ayat ini. "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Jika kalian wahai kaum muslimin di bulan Ramadan dalam keadaan safar ataupun sakit, "fa iddatun min ayamin ukhar." Maka wajib atas kalian untuk membayar qada di hari yang lain selain Ramadan. Maka di sini orang-orang yang tidak mempelajari bahasa Arab secara detail, jika ditanya, mana poin pendalilan kamu mengatakan ayat ini adalah wajibnya membayar qada di mana dia melaksanakan buka puasa dikarenakan rukhsah dalam keadaan sakit ataupun safar di siang hari di bulan Ramadan. Maka mana dalil tentang wajibnya qada di hari-hari setelah Ramadan, baik Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya? Maka jawabnya, di dalam ayat ini ada wajah pendalilan yang dipahami dengan menggunakan grammar bahasa Arab. Maka takdirnya wajah pendalilannya adalah kalimat fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka fa'iddatun di sini kalau dipahami dengan bahasa Arab yang baik dan benar, dipahami grammar sehingga kita bisa mengi'rabnya, maka di sini ada takdir, takdirnya adalah fa'alaihi iddatun min ayamin ukhar. Maka i'rab fa'iddatun, maka fa' di sini dinamakan rabithah dari fi'lu jawab. Karena di sini ada syarat. Amankana minkum maridun aw ala safarin, maka barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun safar di siang hari Ramadan dan berbuka, maka fa di sini rabithah antara fi'lu syarat dengan jawabu syaratnya. Maka jawabu syaratnya mana? Kalimat fa'iddatun. Lalu iddatun di sini apa i'rabnya? Kok marfu? Kita katakan mubtada muakhar. Lalu mana khobar muqaddamnya? Kalimat alaihi. Karena alaihi jar majrur. Dan di sini alaihi poin pendalilannya adalah kalimat alaihi. Lafadz ala di ilmi usul memberikan makna wajib. Seperti alaikum, alaihi, dan sebagainya. Maka syahidnya, takdir fa'alaihi iddatun min ayamin ukhar memberikan makna bahwa membayar qada adalah wajib dan diketahui dengan pengetahuan lughatil arabiyah. ini contoh kasus, for example. Dan begitu pun dalam permasalahan ucapan Allah, Fatiris samawati wal ard, maka apa makna Fatiris samawati wal ard? Maka telah datang tafsir ini dari pemahaman lugatil Arabiyah, di mana di dalam lugatil Arabiyah diketahui bahwa makna fatiri samawati wal ard adalah bukan hanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi, tetapi maknanya Allah lah yang pertama menciptakan langit dan bumi. Karena jika kita rujuk kepada tafsir-tafsir para ulama, fatiri samawati wal ard qala khaliqus samawati wal ard, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini ucapan As-Suddi Kabir dari jalan Al-Asbab dari Suddi. Maka jalannya kebanyakan dhaif. Dan telah datang jalan yang sahih dari Qatadah, dari jalan Abdul Razak Ibn Hammam, akhbarana Ma'mar an Qatadah, fatiri samawati wal ard qala khaliqus samawati wal ard, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Namun ada tafsir dari makna fatir yang lebih mengena, maknanya menciptakan dari awal penciptaan. Siapa? Allah yang menciptakan awal penciptaan langit dan bumi. Mana pendalilannya? Disebutkan oleh Ibn Abbas, kuntu la adri ma fatiri samawati wal ard. Aku dulu di saat membaca ayat Al-Quran dan turun ayat Al-Quran, dari segi makna aku tidak mengetahuinya. Apa makna fatiri samawati wal ard? Hatta atani a'robiyan yahtasiman fil bi'r. Sampai aku mendapati dua orang Arab. Ini dia poin pendalilan. Bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy Arab yang fushah. Dan mereka lebih mengetahui dari kita dari segi pendalilan bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Hatta atani a'robiyan yahtasiman fil bi'r. Sampai datang dua orang-orang Arab dari Badu yang berbahasa Arab Fusha. Mereka berseteru tentang sumur. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini. Mengaku bahwa dia pertama yang membuatnya. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Ini poin pendirilannya, kata Ibn Abbas. Ana fatartuha. Yaqulu ana ibtada'tuha. Aku yang pertama membuat sumur ini. Maka makna fatartuha adalah ibtada'tuha. Maka dari sini Ibnu Abbas memahami makna ayat fatiri samawati wal ard, bahwa maknanya Allah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Maka asar dari Ibnu Abbas di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Ibnu Waqi', haddatsana Yahya bin Said Al-Qattan an Sufyan an Ibrahim ibn Muhajir an Ibrahima ibn Muhajir an Mujahid. Berarti dari Ibnu Abbas. Maka di sini sanadnya dhaif karena Ibnu Waqi', dia adalah rawi yang dhaif namanya Sufyan, namun telah diganti dengan Ibnu Katsir di jalan Ibnu Katsir dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Sufyan dari Ibrahim Ibnu Muhajir dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Maka di sini juga telah datang riwayat-riwayat yang lain dari Qatadah dan juga dari As-Suddi yang meskipun sanad-sanadnya tidak lekang dari kedhaifan, namun bisa memberikan pelajaran bagi kita bahwa makna fatiri samawati wal ard, Allah yang pertama kali menciptakan langit-langit dan bumi. Maka dari mana kita memahami? Dari orang-orang Arab. Dari bahasa Arab yang fushah. Maka ini adalah contoh-contoh yang sedikit. Kalau kita berikan, maka akan panjang dan lama pelajaran kita. Ini hanya sekedar contoh bagaimana mereka para salaf memahami dari beberapa ayat Al-Quran dikembalikan kepada makna Al-Arab. Dan begitupun jika kita rujuk kepada ucapan Allah Jalla wa'ala yang mutafakun alaih, di saat diturunkan ayat, Kulu wasrabu hatta yatabayana lakum al-khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Disebutkan dulu para sahabat, diantaranya Adi ibn Hatim, jika dia ingin melaksanakan sahur, maka dia membentangkan benang putih dan benang hitam. Sampai dia merasa syak, makan terus sampai mendekati fajr. Fajr yang kedua. Akhirnya dia ajukan kepada Nabi, dan Nabi di saat mendengar, aku menyimpan tali hitam dan tali putih, kemudian aku tutup agar tidak kelihatan sampai datangnya cahaya dan sebagainya dari fajar, maka disebutkan oleh Nabi, inna wisadata tala'arid, maka sungguhnya bantal kamu sangatlah panjang. Kemudian disebutkan bahwa yang diinginkan dengan benang hitam dan dengan benang putih bukan benang untuk menjahit, tetapi dia itu adalah benang hitam dan putih dari fajr. Maka diturunkan ayat yang setelahnya, minal fajri. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri. Maka syahidnya di sini dulu para sahabat memahami ayat Al-Qur'an kadang-kadang tidak sesuai dengan pemahaman Al-Arab. Kemudian di saat dijelaskan bahwa makna yang diinginkan Al-Qur'an adalah makna dari pemahaman orang-orang Arab, maka inilah yang diinginkan. Karena jika kita rujuk kepada lafaz, makan dan minumlah waktu sahur sampai kamu melihat benang putih dan benang hitam. Maka seperti di dalam hadis ini yang muttafaqun alaih, dipahami oleh Adi Ibnu Hatim dan yang lainnya bahwa yang diinginkan makan sahur itu melihat benang putih dan benang hitam. Tetapi yang diinginkan adalah dari bahasa Arab, dan Arab memahami adalah dari kehitam legaman langit yang kemudian datang garis horizontal yang putih di ufuk timur, maka ini yang dinamakan dengan benang putih di atas benang hitam. Maka Allah menurunkan setelah itu ayat minal fajr sebagai penjelasan bahwa Arab menggunakan istilah fajar itu benang putih yang ada di kegelapan malam dari benang hitam. Maka ditambahi di dalam ayat oleh Allah diturunkan minal fajri, maka fahamlah kelompok Arab semuanya bahwa yang diinginkan benang hitam dan benang putih adalah fajr, bukan dari benang untuk menjahit. Maka inilah dari beberapa contoh bagaimana pemahaman lughatil arabiyah yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah fikhiyah dan i'tiqadiyah, seperti ucapan Allah fatiris samawati wal ard, maknanya fatiris samawati wal ard adalah Allah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi, seperti datang jalan dari Ibn Abbas, dari Qatadah dan Mujahid. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini kesimpulannya, agar para thalabul ilm jika ingin sukses menuntut ilmu, maka perkuatlah dengan pelajaran bahasa Arab. Maka jangan malas-malas belajar bahasa Arab, karena kami telah banyak mencobanya, dan semua saudara-saudara kami dari para pengajar, ustadz-ustadz pun telah banyak mencobanya, meskipun berat dan meskipun pahit, tapi itu harus kita coba dan harus kita makan ataupun kita terima apa adanya, meskipun dia susah dan berat, karena perkara ini sangat dibutuhkan. Maka kita cukupkan di sini, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.